dari kalangan umat ini setelah Rasulullah SAW, toh beliau berikan kepada Arabi. Sehingga Nabi SAW pun ketika melihat ini anak kecil nih, kemudian sebelah kanan para syekh, maka wajar kalau beliau meminta izin kepada seorang anak kecil, karena memang itu bahagiannya setelah minumnya Rasulullah SAW. Ya gulam ata'danu li an u'tiyahu al-asyakh. Qala, apa kata anak kecil ini? Rupanya anak ini radhiyallahu ta'ala anhu juga cerdas, ya, cerdik orangnya, masyaallah. Wa huwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Ma kuntu li'uthira bi fadli minka ahadan ya Rasulullah." Saya tidak akan lebih mengutamakan bahagianku darimu, yakni dari sisa minummu, kepada seorang pun wahai Rasulullah. Ini bahagian saya. Nah, apa yang telah menjadi sisa kamu, saya dulu yang meminumnya. Saya tidak akan berikan kesempatan kepada yang lain mendahului saya. Fa'atahu iya. Akhirnya Nabi SAW berikan kepada anak kecil, kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Dan di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa fawaid. Di antara faedah hadis ini, melayani seorang yang memiliki keutamaan, punya kedudukan. Dalam hal ini Nabi SAW, beliau diberikan qadah, tentu yang berisi air atau yang berisi susu. Nah, dan begitulah para sahabat, mereka senang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, karena mereka mengetahui keutamaan mencintai Rasulullah, keutamaan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga merupakan bukti bahwa mereka sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara faedah dari hadis ini, taqdimul aiman fal aiman fi syurb wa nahwihi in kana saghiran wa in kana mafdhula. Mendahulukan sebelah kanan, mendahulukan sebelah kanan, ya, pada saat minum atau yang semisalnya, atau yang semisalnya, termasuk di antaranya misalnya seorang datang bersalaman, dahulukan sebelah kanan, al aiman fal aiman, atau yang lainnya dalam hal-hal yang sifatnya berjamaah, kemudian satu persatu merasakannya. Nah, bolehkah mendahulukan yang lain yang tidak berada di sebelah kanan, disebabkan karena orang itu punya keutamaan, misalnya dia lebih tua atau dia punya fadl, keutamaan tertentu dibanding yang lainnya. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya mendahulukan yang kanan, dan boleh, dan ini faedah yang ketiga, bolehnya memberikan kepada seorang yang punya keutamaan atau seorang yang lebih tua, walakinnahu ala wajhil adab la ala sabilil wujub, sebagai adab saja. Misalnya kita yang berhak karena kita berada di sebelah kanan, namun kita melihat di situ ada orang tua. Nah, di situ ada orang tua, maka kita mengatakan, sudah, anda aja. Saya sudah memberikan hak saya kepada anda, silakan anda lebih dahulu. silakan Anda lebih dahulu. Yang demikian diperbolehkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Ibn Abbas, "Wahai gulam, maukah saya, apakah engkau mengizinkan saya memberikan ya, minuman ini kepada para asyikh yang mereka berada di sebelah kiri?" Ala wajhil adab. Ya, mimbabi ta'adub. Tidak menunjukkan wajib. Nah, adapun yang berhak yang meminumnya atau yang semisalnya adalah yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah keutamaan yang kanan dari yang kiri. Fadlul yamin ala shimal. Bahwa al-yamin afdal min ash-shimal, sehingga didahulukan. Walidzalika tara anna an-nabiy alaihi salatu wassalam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tatahhurihi fi sya'ni kulli, dalam hal-hal yang baik min babi takarrum at-tazayyun, maka dianjurkan menggunakan yang kanan atau mendahulukan yang kanan. Dukhul masjid wa amsalha hadhihi al-af'al. Naam. Ya, dan bahkan keutamaan yang kanan ini hukumnya tetap berlaku fi dunia fil akhirah. Hatta fil akhirah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kaum mukminin kitab mereka, maka diberikan dengan yamin. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Namun ketika kitabnya diberikan pada al-fujjar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa amma man utiya kitabahu bi shimalihi, karena dia direndahkan. Fahada fadlu al-yamin ala al-shimal. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah keutamaan Ibn Abbas. Keutamaan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau yang senantiasa bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam dan menimba ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga beliau mendapatkan banyak barakah. Dan di antara faedah dari hadis ini, bolehnya bertabarruk, at-tabarruk dengan bekas ya Nabi alaihi salatu wassalam, bekas minumnya, bekas ludahnya, dan yang semisalnya, khusus untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, dari sisi inilah kenapa Ibnu Abbas tidak memberikan kesempatan kepada para syekh. Nah, meskipun seorang anak kecil, ya termasuk adab dia dahulukan kepada orang lebih tua. Nah, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li 'alimina haqqah. Namun ada hal-hal yang menyebabkan Ibn Abbas tidak memberikan kepada para asyikh itu. Karena apa? Beliau ingin mendapatkan keutamaan dari bekas minumnya Rasulullah alaihi salatu wassalam secara langsung. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita, mengajari, yakni seorang dewasa, seorang murabbi, mengajari anak untuk beradab. Ya. Termasuk di antaranya adab minta izin atau yang semisalnya. Lihat Rasulullah alaihi salatu wasalam, bukan karena beliau melihat anak kecil lalu kemudian beliau lewatkan begitu saja. Wujuduhu ka'adami. La. Bahkan beliau minta izin, ya gulam, ata'zan? Ata'zanu li an uti al-syekh? Minta izin. Ini ma'asyar akhwat rahimakumullah, min al-adab thayyibah. Nah, membiasakan anak tersebut untuk sopan. Dia jadi sopan santun. Nah, termasuk di antara istidzan atau minta izin ketika ada sesuatu yang dibutuhkan untuk istidzan. Minta izin kepada orang tua pada saat hendak keluar. Minta izin kepada seorang pada saat hendak melakukan sesuatu dan yang semisalnya, ya. Maka di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam mentarbiyah seorang anak muda. Naam, mengajarkan kepadanya bagaimana pentingnya seorang tetap meminta izin kepada sesuatu yang dia berhak, dia yang memiliki hak. Dalam hal Ibn Abbas punya hak untuk meminum setelah minumnya Rasulullah SAW. Apabila tidak diberikan maka minta izin kepadanya. Ya, minta izin. Tidak. Anak kecil samping kirinya orang tua. Ini memberitahu. Naam. Seorang misalnya ingin pulang tapi sudah beli tiket. Ada ikhbar, ada laysa istidzan, ada ikhbar. Naam. Ngabarin bahwa mau pulang misalnya. Nah, namun itu pembahasan ya di luar dari apa kita bahas. Ada bab. Nah, faedah ya hirsus saghir ala fi'lil khairat. Seorang anak kecil untuk melakukan kebaikan. Nah, sehingga apabila kita melihat seorang anak dia punya semangat, ya, jangan dikecilkan semangat itu, terus ditambah. Ya, meskipun kadang-kadang namanya anak, kadang-kadang ngawur, tinggal diarahkan. Zadakallahu hirfan wala ta'ud. Al-hirsu matlub. Semangat dalam berbuat kebaikan itu sesuatu yang dituntut, namun diarahkan. Ya, apalagi seorang anak kadang-kadang keliru. Nah, sehingga butuh untuk ada pengarahan, butuh ada bimbingan. Nah, sehingga ketika dia semangat untuk melakukan sesuatu, dia ya benar-benar semangat dalam keadaan terkontrol. Nah, maka ini insyaAllah ta'ala yang kita jelaskan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri manfaat dari apa yang kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.